Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua di pembahasan syarah kitab Qatrun Nada karya Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Kita masuk di pembahasan berikutnya yang beliau bawakan di kitab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala aslun, huruf sot, maksudnya matannya. Wahu darban. Dia, maksudnya isim, kembali ke isim kemarin. Ada dua jenis. Isim, ada dua jenis. Ya, isim ada dua jenis. Nanti bagus disisakan satu lorong itu di yang pas tembok. Jadi kata beliau rahimallahu taala wa huwa darban. Dia terdapat dua jenis, maksudnya isim. Mu'rabun, yang pertama ada namanya isim mu'rab. Yang pertama, ada namanya isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Langsung disebutkan. Jadi nanti tidak ada lagi dibilang apa itu pengertian i'rab. Karena beliau bahas satu-satu langsung. Pas isim, beliau sebutkan isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Kalau ada yang bilang ini isim mu'rab. Apa maksudnya isim mu'rab? Kata beliau rahimahullah, wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati 'alaiha. Dia adalah, yaitu isim mu'rab adalah, apa yang berubah akhirnya. Apa yang berubah akhirnya. Bisababil awamil. Karena sebab adanya amil. Adanya penyakit. Mas sama ini, di pengertian i'rab di buku dasar dari awal. Ad-dakhilati 'alaihi. Ia masuk padanya. Ia masuk padanya. Yang kurang dari buku dasar apa ini? Kata labdon au takdiron. Tidak, itu tidak diperlukan lagi. Iya, karena antum sudah pahami bahwa perubahan dalam kata mu'rab itu bisa nampak. Bisa tidak nampak. Jadi makin tinggi makin ringkas pengertiannya. Iya, karena sudah jelas bagi kita perubahan dalam kata yang mu'rab. Intinya mu'rab, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhirnya. Kenapa berubah? Karena adanya amil. Karena adanya penyakit yang mengharuskan dia berubah. Ropak karena ada penyakit ropak. Nasab dia karena ada penyakit nasab. Jer karena ada penyakit apa? Jer. Ini isim. Kazaid. Seperti zaid. Ini zaid isim mu'rab. Karena bisa berubah akhirnya. Kita contohkan misalnya. Ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Marartu bi zaidin. Paham kan? Itu contoh. Wa mabni. Yang kedua ada namanya isim mabni. Wa huwa bikilatihi. Yaitu dia adalah lawan dari mu'rab. Lawan dari apa? Mu'rab. Yaitu kalau antum berikan pengertian karena dia lawannya, berarti dia mabni adalah mala, tambahkan saja. La. Mala yataghayyar akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Tambah satu kata saja. Kalau tadi kan, ma yataghayyar. Apa yang berubah akhirnya? Karena adanya sebab A, amin. Kalau ini, mabni lawannya. Berarti, ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Apa yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya. Artinya kata pendeknya, walaupun ada amil tidak berubah. Itu namanya kata apa? Mabni. Paham ya? Jelas ya? Kalau di pengertian kitab dasar dulu, itu kita langsung bahasakan bukan lawannya. Tapi pengertian mabni tersendiri. Yaitu luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Ya sama sebenarnya. Ya apa yang tidak berubah berarti tetap. Sama. Paham kan? Cuma ini kita kasih lawan dengan mu'rab. Anda bisa pahami pengertiannya? Antum harus pahami matannya ini. Karena kita Ya, suatu saat siapa tahu antum ajarkan saja matanya saja. Karena matan lebih cepat daripada syarahnya. Jadi harus paham di atas sebelum turun di syarahnya. Iya. Kahaulai. Seperti haulai. Filuzumil kasri. Seperti haulai dalam tetapnya kasro. Ro'ait ja'a haulai. Ro'aitu haulai. Marotu bihaulai. Tetap kasro. Iya. Waka qabul wa ba'du. Wakadhalika hadami. Ini masalah. Wakadhalika hadami. Demikian pula hadami. Ini hadami ini. Nanti diperselisihkan oleh para ulama. Kebiasaan Ibn Hisham. Beliau akan sebutkan yang disepakati. Kemudian setelahnya. Akan beliau sebutkan yang diperselisihkan. Seperti kata hadami. Ini hadami. Apakah mabni dari kasro atau tidak. Diperselisihkan. Tapi beliau bilang di matan. Beliau isyaratkan. Beliau kuatkan itu mabni. Seperti hadami. Wa amsi. Fi logotil hijazin. Menurut bahasanya orang-orang Hijaz. Menurut bahasanya orang-orang apa? Hijaz. Mereka dianggap dia kata yang mabni. Nanti ada dalilnya yang beliau sebutkan. Ya. Wa ka ahada asyara. Dan seperti ahada asyara. Wa akwatihi. Dan saudari-saudarinya. Saudarinya ahada asyara maksudnya adalah salatata asyara. Kalimat belasan sampai 19. Kecuali 12. Karena kata duanya itu mu'rob. Dengan irob isim musanna. Ja'atna asyara. Ro'aitutnai asyara. Marotubitnai asyara. Jadi kalimat belasan. Dari 11 sampai 19. Mabni. Di atas fathah. Kecuali 12. Kecuali 12. Karena kata duanya. Bukan 10-nya. Kalau 10-nya mabni. Di atas fathah. Yang kalimat duanya. Dua itu mu'rob. Ja'atna asyara. Ro'aitutnai asyara. Marotubitnai asyara. Paham? Adapun yang lainnya, mabni di atas fathah. Anda bisa paham ini? Kalimat apa ini? Jadi, seperti 11 dan saudari-saudarinya. Siapa itu? Sampai 19 maksudnya begitu. Belum sebutkan satu saja. Yang lainnya saudarinya itu maksudnya. Jangan sampai dianggapi sampai 99. Bukan, maksudnya sampai 19. Ya, dari 11 sampai 19. Tiluzumil fathi. Dalam mabni di atas fathah. Jadi kata 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Ahada asyaro. Paham kan? Salatata asyaro. Arba'ata asyaro. Khomsata asyaro. Sittata asyaro. Sab'ata asyaro. Tamaniyata asyaro. Paham kan? Tis'ata asyaro. Jelas ini? Sampai berapa itu? 19. Kalau sudah 20, mu'rob. Sebelum 11 mu'rob. Ini kan? Wahidun, nan, talatatun, arba'atun, khomsatun, sitatun, ya kan? Sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu mu'rob. Setelah 19 lagi, mu'rob. Isrun, wahidun wa isrun. Paham ini? Ini yang mabni apa? 11 sampai 19. Tentunya kecuali 2 tadi. 12 mu'rob. Irob isim mutana. Irob isim mutana. Ini tetap di atas fathah. Waka qablu wa ba'du. Dan seperti qablu dan ba'du. Wa akhwatihima fi luzumid dom. Dan salah satu dan saudari-saudari keduanya. Dalam tetapnya atas dommah. Tapi ini tidak selamanya. Ada syaratnya. Karena kadang kita dapat qobla ba'dah. Paham kan? Kadang juga kita dapat qobli ba'di. Makanya ada syaratnya. Mana syaratnya? Setelahnya. Idza hudifa al-mudhaf. Apabila dihilangkan al-mudhaf ilainya. Apabila dihilangkan mudhaf ilainya. Kan dia kan selalu mudhaf. Kan ini dorob kan? Ini dorob. Selalu mudhaf. Dia akan mabni di atas dhamma kalau dihilangkan mudhafun ilainya. Terus, wanuwiya makna. Diniatkan maknanya. Kalau diniatkan lafadznya, tidak jadi. Nanti ada empat keadaannya. Qabl dan ba'd. Salah satunya mabni. Kapan mabeni? Ini satu keadaannya. Kalau mudah pun ilainya dihilangkan, tapi diniatkan apa? Maknanya. Tapi diniatkan maknanya. Paham ini? Seperti surah Al-Jum'ah. Dah? Apa di surah Al-Jum'ah? Ayat yang kedua. Selanya. Ayat pertamanya apa? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu. Yusabbihu. Pelan-pelan karena kita mau cari itu syahidnya. Kumur-kumur itu namanya. Ulang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-Malikil Quddus Al-Azizi Hakim. Ayat keduanya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Terus min rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelahnya wa in kanu min qablu. Padahal ada min, tapi dibaca dhamma. Karena dia di sini mabni di atas dhamma. Kenapa? Karena tidak ada mudhaf nilainya, tapi diniatkan maknanya. Maksudnya wa in kanu min qabli bi'tsati rasul, walaupun mereka sebelum diutusnya rasul. Anda paham enggak ini? Jadi dia mudhaf ilainya dihilangkan, tapi masih diniatkan apa? Maknanya. Korinanya ayat sebelumnya. Paham? Anda paham ini? Jadi dia jangan heran kalau ada huruf jar tapi dia di dhamma. Itu salah satu keadaan dia mabni di atas dhamma. Akan lebih jelas lagi nanti insyaallah. Tapi perhatikan ini keadaannya. Kalau ada mudhaf ilainya mu'rab. Iya kan? Kesarannya tadi kan dihilangkan mudhaf ilainya dan diniatkan apa? Maknanya. Kalau ada mudhaf ilainya mu'rab. Paham gak ini? Kalau ada apanya? Mudhaf nilainya. Mu'rab. Jelas kan? Atau dihilangkan tapi diniatkan lafadznya. Mu'rab. Maka apa dia apa? Mu'rab. Yang ketiga, kalau dia tidak diidopakan sama sekali. Ya mu'rab. Kan ada empat keadaan ini. Pertama, ada mudhaf nilainya. Lafadznya. Mu'rab. Yang kedua, dihilangkan mudhofun ilainya tapi diniatkan lafadznya mu'rab. Yang ketiga, tidak diidopakan mu'rab. Yang keempat, hilang mudhofun ilainya diniatkan maknanya. Ini sekarang mabni di atas dhamma. Mabni di atas apa? Dhamma. Antum paham ini? Akan disebutkan keadaan itu sebentar. Yang jelas ini keadaan dia mu'rab mabni di atas dhamma. Wakaman wakam dan seperti man dan kam filuzumis sukun dalam hal dia tetap di atas apa? Sukun. Wahwa aslul bina dan sukun ini adalah asal dari mabni. Karena asal mabni adalah di atas sukun. Setelah itu ada yang mabni di atas kasro, ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas dhamma. Jelas ini matanya. Ini alhamdulillah. Syarah. Lamma faraqtu min ta'rifil ismi bi dzikri syai'in min alamatihi, tatkala saya selesai dari pengertian isim dengan menyebutkan sedikit dari tandanya, karena baru sebutkan tiga saja, aqabtu dalika, maka saya ikutkan hal itu bi bayanin kisamihi, dengan menjelaskan terbaginya. Ila mu'rabin wa mabni. Ke mu'rab dan mabni. Wa qaddamtul mu'rab. Saya kedepankan mu'rab. Li'annal asla. Li'annahul aslu. Karena itu asal dalam isim. Jadi tadi kan belum bilang. Wahwa dorban. Pertama mu'rab. Kemudian yang kedua mabni. Belum sebutkan duluan mu'rab. Kenapa? Karena mu'rab asal dalam isim. Paham ini di matan? Wa akhartul mabniya, saya akhirkan mabni, karena belum bilang wa mabni, wa huwa bikilafi, saya akhirkan mabni li'anahul far'u, karena itu adalah cabang dalam isim. Jadi asal isim mu'rob, cabangnya apa? Mabni. Wa dzakartu annal mu'rob wa huwa, dan saya sebutkan bahwasanya mu'rob adalah ma yataghayyar akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi minal awami. Dia adalah apa yang berubah akhirnya dengan sebab apa yang masuk padanya berupa amil. Ka Zaid, seperti misalnya Zaid. Takul antum katakan ja'ani Zaidun. Wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Lihat. Kata beliau, ala tara, tidakkah kamu lihat? Anna akhiru Zaid, bahasanya akhir itu huruf terakhir dari Zaid, harokat dari Zaid huruf terakhirnya tagoyar, berubah bidoma dengan doma, wal fathah wal kasro, berubah dengan doma pada yang pertama, berubah dengan fathah pada yang kedua, berubah dengan kasro pada yang ketiga. Bisababi ma dakhala alaih, yaitu karena sebab apa yang masuk padanya. Min ja'ani wa ra'aitu wal ba', dari penyakit ja'ani, ra'aitu dan al ba', itu ja'ani yang pertama, ra'aitu yang kedua, al ba' yang ketiga. Falau kana taghayyur fi ghairil akhir lam yakun iroba. Masyaallah, kalau perubahannya bukan pada yang terakhir, maka itu bukan irob. Jadi syaratnya itu harus berubah akhirnya. Apa yang berubah apa? Akhirnya. Kalau perubahannya bukan pada huruf terakhir, maka itu bukan irob. Ka kaulika fi fals, seperti ucapan antum pada kata falsin. Ida sogortah, kalau antum buat dia menjadi isim tasgir. Tahu isim tasgir? Isim yang berada di atas wazan apa? Fu'ail. Sekarang fals, antum ubah ke fu'ail, jadinya apa? Fulais. Fulais. Kamu gitu. Apakah ini irob? Bukan. Irob itu perubahan akhir, bukan perubahan sebelum akhir. Ini bukan irob. Wa idza kasarta, kalau antum buat dia menjadi jamak taksir. Kasarta maksudnya antum buat dia menjadi jamak taksir. Menjadikannya sebagai jamak taksir. Maka jadinya aflus dan wafulus. Kayaknya jamak taksirnya bisa dua. Bisa aflus, bisa apa? Fulus. Jelas ini? Ini kan berubah ini. Tapi ini bukan irob. Karena yang berubah bukan apa? Huruf akhir ini. Wa kadalau kana tagoyur fil akhir. Demikian pula kalau perubahan pada huruf terakhir. Walakinnahu laisa bisababil awamil. Akan tetapi bukan karena adanya penyakit. Jadi dia berubah bukan karena adanya penyakit, tapi karena memang bisa dibaca begitu. Bukan karena penyakit, tapi memang karena apa? Bisa dibaca dengan berubah bentuk harokatnya. Lihat, kakaulika jalastu haitu jalasa Zaidun. Fa'innahu yajuzu laka antakul, maka sungguhnya boleh bagi kamu untuk bilang haitu bidong. Boleh. Wahaita bil fat, haita dibaca fathah. Wahaiti bil kasr. Paham? Karena kata haitu itu mabni di atas tiga harokat. Boleh. Boleh haitu, haita, haiti. Walaupun tanpa amil. Iya. Illa anna hadihil aujuh asalata laisat bisababil awamil. Hanya saja tiga sisi bacaan tadi itu bukan karena sebab adanya apa? Penyakit. Paham? Misalnya antum bilang, ja'ani haitu jalasa Zaid. Ro'aitu haitu jalasa Zaid. Marortu bihaitu jalasa Zaid. Boleh begitu. Boleh juga antum fathah. Ja'ani haita jalasa Zaid. Ro'aitu haitu jalasa Zaid. Haita jalasa Zaid. Marortu bihaita jalasa Zaid. Bahkan boleh antum ganti-ganti harokat. Kan ini kata, termasuk kata yang boleh diharokati dengan tiga harokat akhir. Paham ini? Tapi perubahannya bukan karena adanya apa? Penyakit. Memang dia bisa berubah seperti itu. Ada paham ini? Berarti ini juga bukan apa? Bukan mu'rob namanya. Alataro, tidakkah kamu melihat? Anal amil wahid. Bahasanya amil wahid. Wahajalasa. Yaitu jalasa. Dalam contoh. waqad wujida ma'ahu tagayyur al-madhkur, dan telah didapati bersamanya perubahan yang disebutkan. Dan bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Tapi itu bukan i'rab. Paham gak ini? Jadi ingat, lihat pengertian mu'rabnya. Dia adalah apa yang berubah akhirnya disebabkan karena apa? Amil. Kalau yang berubah bukan pada akhirnya, bukan i'rab. Atau berubah akhirnya tapi bukan karena amil, maka bukan i'rab. Jadi dua. Berubah pada akhir karena adanya penyakit. Berarti, kalau perubahan bukan akhir, bukan i'rab. Atau berubah pada akhir tapi bukan karena penyakit, maka bukan juga apa? I'rab. Paham gak ini? Ini masya Allah. Kata beliau rahmatullah ta'ala berikutnya. Iya. Walamma faraqtu min dzikril mu'rab. Kala saya sudah selesai dari menyebutkan mu'rab. Dakartul mabniya. Maka saya sebutkan mabni. Wa annahu bahasanya dia adalah. Alladhi yalzamu tariqatan wahidatan. Bahasanya dia yang selalu dalam satu bentuk. Wala yataghayyar, dan tidak pernah berubah akhiruhu akhirnya. Bisa babi ma yadkhulu alaih, dengan sebab apa yang masuk padanya. Tsumma qasamtu ila arba'ati aqsam. Kemudian saya bagi mu'rab, kalau saya bagi mabni, karena kalau mu'rab banyak. Ini yang diselesaikan langsung karena cabangnya itu yang mabni. Karena sedikit. Kemudian saya bagi yang mabni kepada empat bagian. Mabni ni alal kas, satu mabni di atas kasra. Wa mabni alal fat, yang kedua mabni di atas fat. Wa mabni alal dom, yang ketiga mabni di atas dom. Wa mabni alal sukun, yang keempat mabni di atas sukun. Summa qasamtul mabni alal kasri ila kismain. Kemudian saya bagi, maksudnya dalam isyarat sebagai contoh. Saya bagi yang mabni di atas kasra itu menjadi dua. Kismun muttafaqun alaih. Bagian pertama yang disepakati kalau dia mabni. Bagian pertama ini ya. Yang disepakati kalau dia adalah apa? Mabni. Apa itu? Wahuwa ha'ula. Tidak ada perselisihan kalau ha'ula ini mabni di atas apa? Kasra. Fa'inna jami'al arabi. Sesungguhnya seluruh orang Arab. Ya. Sesungguhnya seluruh orang Arab. Apa bacaannya itu setelahnya? Yaksirun mengkasro akhirahu fi jami'il ahwal. Akhirnya pada seluruh keadaan, maksudnya keadaan di sini maksudnya rofa, nasab, jer, itu maksudnya seluruh keadaannya. Pada seluruh keadaan maksudnya keadaan rofa, kasro, ja'a ha'ula. Keadaan nasab, kasro, ra'aitu ha'ula. Pada jer, kasro, marortu bi ha'ula. Paham kan? Itu seluruh keadaan. Wa qismun mukhtalafun fi. Dan ada bagian yang mabni di atas kasro tapi diperselisihkan padanya. Wa huwa hadami wa qatami wa nahwuhuma. Yaitu kata hadami dan qatami dan semisal dari keduanya. Minal alamil mu'annathah. Dari nama-nama perempuan. Al-ati ala wazni fa'al. Yang datang di atas wazan fa'al. Semua nama perempuan di atas wazan fa'al itu diperselisihkan. Ini masalah ini. Jangan kasih nama perempuan seperti itu. Ya, karena dia diperselisihkan. Iya. Yang di atas wazan fa'al seperti kotom. Nama perempuan di atas wazan kotom. Ya. Hadam. Itu nama perempuan. Iya, yang di atas wazan itu. Wa amsi. Demikian pula termasuk kata yang diperselisihkan adalah amsi. Idza aradta bihi al-yawma alladhi qabla yaumik. Kalau antum inginkan, amsi itu adalah hari sebelum harimu. Ini penjelasannya. Kalau antum inginkan, kalau antum bilang, mata jita amsi, maksudnya sebelum hari ini. Paham ya? Kalau kata teman-teman, bukan amsinya orang Jawa. Kan kalau kemarinnya orang Jawa. Iya. Tahun dulu juga. Ya, kemarin begitu maksudnya. Iya. Amsinya maksudnya amsi yang mabni di atas kasro ini yang diperselisihkan yang sebelum hari ini. Kemarin. Paham gak ini? Yang sebelum hari ini. Itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Sekarang tinggal dijelaskan apa yang kuat dan apa yang tidak kuat dari hadami, kotomi, dan amsi. Kata beliau rahmallah, Fa'amma babu hadam wa nahwihi. Adapun babnya hadam dan semisalnya. Dan yang semisalnya. Fa'ahlul Hijaz. Iya banunahu ala kasri mutlaqo. Maka penduduk Hijaz. Makkah dan sekitarnya. Penduduk Hijaz. Mereka mabenikan di atas kasro. Ya. Hijaz maksudnya sini Hijaz yang di Arab ya. Iya. Mereka mabenikan di atas kasro. Mutlaqo. Secara mutlak maksudnya ketika rofa nasab jer. Mabeni di atas apa? Kasro. Itu maksudnya mutlak. Fayaqulun mereka bilang. Ja'atni hadami. Ro'ai wa ro'aitu hadami. Marortu bi hadami. Ini yang kita pahami mutlaqo tadi. Fi halati rofa wa nasab wa jer. Itu mutlak mabeni di atas apa? Kasro. Itu contohnya. Wa ala dalika qaulu syair. Dan di atas inilah perkataannya penyair. Lihat perkataannya. Falaulal muzijatu minal layali lamma tarqal qata tibal manami. Belum ada. Bait yang kedua. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat hadami. Coba lihat itu hadami dibaca kasro padahal dia fa'il dari qalat. Dia dibaca kasro padahal dia fa'il dari apa? Qalat. Diulang dua kali. Paham kan? Ini menunjukkan dia adalah mabni di atas apa? Kasro. Mabni di atas kasro. Fadakaruha fil bait mahrotain. Maka penyair menyebutkan dalam bait syair ini dua kali. Maksurotan. Dalam keadaan di kasro. Ma'ana fa'il. Padahal dia di sini adalah sebagai apa? Fa'il. Itu menunjukkan dia apa? Mabni. Ini pendapat pertama orang Hijaz. Waftarokot banu tamim firkotain. Sementara bani tamim berselisih menjadi dua kelompok. Fabaduhum yu'rib dalika kullah. Sebagian mereka menganggap mu'rob semuanya. Apa artinya? Ya, di Irob bisa berubah. Bidom mirob'an dengan dom rob'annya. Wabil fati nasba wajarro. Dengan fatha nasab dan jernya. Karena nama perempuan. Berarti mereka irob sebagai irob isimul ladhi. Layang sorib. Itu maksudnya. Kan nama perempuan. Nama perempuan. Di irob. Dengan irob isimul ladhi. Layang sorib. Fayaqul. Maka dia katakan. Ini sebagian Bani Tamim. Ja'atni hadamu. Bidom. Waro'aitu hadama. Wa marotu bihadama. Bil fatih. Wa'aktaruhum yafsil. Kebanyakan mereka. Jadi itu kan sebagian bani tamim. Kebanyakan mereka. Itu ke mayoritas banu tamim. Yafsilu baina makana akhiru ro. Mereka merinci. Antara yang akhirnya ro atau bukan. Jadi kalau kebanyakan bani tamim merinci. Lihat dulu huruf terakhirnya. Apakah huruf ro atau bukan. Huruf ro kawabar. Huruf akhirnya apa itu? Ro. Isim likobila. Ini wabar isim nama kobila. Nama suku. Wahador. Isim likaukab. Nama bintang. Ador. Wasafar. Isim lima. Ini nama air. Apa yang terjadi kalau akhirnya huruf ro? Faya benihi alal kas. Maka mereka membenikan di atas kasro. Jadi kalau akhirnya huruf ro. Mabeni. Berarti mereka kalau huruf ro sepakat dengan Hijaz. Paham gak? Ini kebanyakan Bani Tamim. Kalau akhirnya huruf ro, berarti mereka sependapat dengan siapa? Hijaz. Yaitu mabni di atas apa? Kasro. Paham ini? Iya. Kal hijazin. Seperti orang-orang Hijaz. Wa ma laisa akhiru ro'an. Dan apa yang akhirnya bukan ro? Apa yang akhirnya bukan roh? Kahadami wa kotomi. Seperti hadami dan kotomi. Apa yang terjadi? Fayu uribuhu irob bamala yang sorib. Maka mereka mengirob dengan irob ismul ladhi. La yang sorib. Berarti seperti sebagian Hijaz tadi. Ini sebagian orang tamim tadi. Jadi ini yang dia rinci. Dia rinci. Tentunya. Kalau kita melihat yang kuat apa? Ibnu Hisham tak kuat kan ini? Apa yang kuat? Yang dia pilih di matan. Karena di saran dia tidak kuat kan. Mana yang kuat? Yang dipilih dimakan, kan itu pilihannya. Jadi di saran itu dia cuma menjelaskan pendapat saja. Apa yang dia pilih? Maksudnya tidak ada dibilang, warroji yang kuatnya. Tidak perlu. Karena dia sudah isyaratkan di matannya. Di mata kan dia bilang apa? Wakadalika. Maksudnya demikian pula. Maksudnya mabni juga di atas. Kasro. Hadami wa amsi. Paham ini pilihannya? Ya, kadang kan bilang, ini Ibn Hisham kuatkan apa? Yang dimakan yang dikuatkan. Dan dimakan itu mengisyaratkan apa yang dikuatkan di syarat? Di syarat. Jelas ini? Selesai. Pembahasan hadami dan yang semisalnya. Berikutnya, wa amma ams. Adapun kata ams. Ida arata bil yauman ladhi qabla yaumik. Kalau antum inginkan dengannya hari sebelum harimu. Maka apa yang terjadi? Fa'ahalul Hijaz. Ia banunahu alal kasri. Orang-orang Hijaz. Jadi perselisihan kalau dalam bahasa Arab. Hijaz sama Tamim. Bukan Kufa sama Basro. Itu terkait dengan pelajarannya. Mereka yang menulis buku Arab. Koedanya. Kalau terkait dengan bahasanya. Maka Hijaz sama Tamim. Karena terkait dengan orang Arab. Terkait dengan orang Arab. Maka orang-orang Hijaz. Memabnikan dari kasro. Jadi orang-orang Hijaz yang bilang amsi. Paham kan? Mabni dari kasro. Saya kulun mereka bilang mado amsi. Wa takaftu amsi. Wa maro'aituhu mundu amsi. Padahal yang pertama fa'il, yang kedua maf'ulun bi, yang ketiga majrur dengan huruf jar itu mud. Paham kan? Bil kasri fil ahwali thalathati. Dengan kasro pada tiga keadaannya. Qala syair, berkata penyair sebagai dalil pendukung dari apa yang mereka katakan ini. Mana al-baqa'at taqallubus syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi wa tulu'uha hamra'at safiyatan wa ghurubuha safra'a kalwarsi. Belum ada. Al-yaumu a'lamu ma yaji'u bihi wa madu bi fadli qada'ihi amsi. Ini. Wa madu bi fasli qada'ihi amsi. Amsi di sini sebagai apa? Fa'il. Tapi bersamaan dengan itu dia baca apa? Kasro. Dia baca kasro. Jelas ini? Jelas ya? Ini dikatakan. Fa'amsi fil bait fa'il. Li maddo. Maka amsi dalam bait syair ini adalah fa'il untuk maddo. Adalah fa'il untuk maddo. Wahuwa maksurun kamataro. Dan dia di kasro sebagaimana yang antum lihat. Ini orang Hijaz. Mereka berpendapat. Mabni di atas apa? Kasro. Waftarokot Banu Tamim firqotain. Banu Tamim berselisih menjadi dua kelompok. Iya. Faminhum man a'robah. Di antara mereka ada yang menganggapnya mu'rob. Bidommi rob'an wabil fathati mutlako. Dengan didomma ketika roba. Dan dengan fathah mutlak. Maksudnya ketika nasab dan jer. Itu maksudnya di situ mutlak. Yaitu ketika nasab dan jer. Dengan fathah. Berarti dia i'rob sebagai apa? Seperti irobnya ismul ladhi, lain sorib lagi. Fakol, maka dia akan katakan mabdo amsu. Bidom, dengan didom. Wa takaftu amsa, di fathah. Wa maru'aituhu mundu amsa, di fathah. Kalau syair, berkata penyair, terkait dengan ini, lakoda ru'aitu ajaban mut amsa. Lihat, mut amsa. Padahal ada mut, tapi dia apa? Di fathah. Ya kan? Tidak di kasro. Aja izan mitlis sa'ali khumsa ya'kulna ma fi rohlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wala lakina dahro illa taksa. Yang pertama saja. Ya? Laqad ra'aitu ajaban mut amsa. Di fathah. Itu dalil dalam bahasa syair ini. Dalil mereka. Wa minhum man a'rabahu bid-dhom rab'an wa banahu 'alal kasri nasba wa jarra. Ah ini masyaallah, berarti ada satu kata punya dua keadaan, yaitu mu'rab dan mabni. Jadi mereka bilang di antara mereka ada yang mengi'rabnya dengan dhamma kalau rafa. Jadi kalau rafa berarti dia mu'rab karena dengan dhamma, dan dia mabnikan di atas kasro kalau nasab dan jar. Ini ada dua keadaan berarti. Bisa mu'rob dan bisa apa? Mabni. Kapan dia mu'rob? Ketika rob. Kapan dia mabni? Ketika nasab dan jer. Wazama az-zajaji anna minal Arab man yabni Ams al-Fath. Kalau az-zajaji menyangka bahwasanya di antara orang Arab ada yang memabenikan Amsa di atas Fath. Dia bilang seperti itu. Dia menyangka, kata menyangka ini maksudnya menunjukkan dia tidak kuat. Dia menyangka dia mabni di atas apa? Fath. Dia bilang seperti itu. Iya. Wa ansyada alaihi qawlahu, dan dia bawakan atas pendapatnya ini perkataan penyair tadi. Mud amsa. Itu kan di fatha. Berarti dia mabni di atas apa? Fatha. Berarti ini pendapat ketiga. Jadi, karena dia katakan mabni di atas apa? Fatha. Wahuwa wahamun. Ini hanya sekedar waham. Tahu waham? Sangkaan semata. Waswab ma qaddamna min annahu mu'rabun ghairu munsharif. Dan yang benarnya apa yang kami telah katakan tadi, bahwasanya dia mu'rab tapi ghairu munsharif. Ini maksudnya dari pendapat ini. Wa za'ama ba'dhum anna amsa fil bait, dan sebagian mereka, maksudnya ini kita masih membahas di pendapatnya Bani Tamim. Ini Bani Tamim yang kuatnya mana? Tentunya yang kedua tidak cocok. Kan tidak ada kata yang memiliki dua keadaan. Kadang mu'rab, kadang apa? Mabni. Dia hanya punya mabni atau mu'rab. Maka dari Bani Tamim, pendapat yang kuat dari mereka adalah yang pertama tentunya. Yang mengirob, irob, ismul ladhi, lensori. Itu maksudnya. Kalau az-zajaj, dia bilang malah mabni. Dia tetapha. Dalilnya juga adalah dalil dari pendapat Bani Tamim yang pertama. Yaitu bait syair yang tadi. Iya. Lakodero aitu ajaban mut amsa. Ada paham ini? Ada mut, tapi dia di fathah. Paham kan? Ada mut huruf jar, tapi bersamaan dengan itu dia di fathah. Ini menunjukkan amsa itu mabni di atas apa? Fathah. Itu katanya dia. Tapi itu tidak benar. Itu hanya sekedar wahamun. Sebagian mereka lagi menyangka amsa. Dia wazama ba'dhum. Sebagian mereka lagi menyangka anna amsa fil bait. Bahasanya amsa di al-bait tadi adalah fi'ilun madhi. Amsa di bait tadi itu adalah fi'il madi. Wa fa'iluhu mustatir. Fa'ilnya adalah domir apa? Mustatir. Wa takdir. Dan takdirnya adalah mut amsal masa. Tapi ini masalah. Masa fi'il madi masuk huruf jar. Apalagi mut. Mut ini huruf jar. Dan khusus masuk pada apa? Dorob. Itu masalahnya terbantahkan. Ingat. Ini mut huruf jar. Kalau dia huruf jar, tidak mungkin amsa filmati. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, ini mut. Dia huruf jar khusus. Tidak sembarang dia masuk. Dia hanya masuk pada apa? Dorob. Itu pun dorobnya harus dorob za zaman. Itu masalahnya. Jadi lebih, ini pendapat jauh. Paham kan? Ini pendapat yang ini adalah apa? Pendapat yang jauh. Tentunya. Jelas kan? Jelas ini? Jadi yang benarnya dia amsa. Dia adalah yang pertama tadi. Cuman kita pilihnya Hijaz atau Tamim. Gitu saja. Kalau antum pilih Hijaz, berarti amsa di sini itu karena wazan syair, doruro. Paham ini? Timbangan syair kan, maka dia difat, fathah. Karena ada alif. Seharusnya amsi. Tapi doruro timbangan wazan, doruro syair, akhirnya dia difat, fathah. Jelas ini? Kalau antum pilih pendapat yang kedua, berarti ya memang dia mabni di atas apa? Dia di irob dengan irob ismul ladhi la yansharif. Ya majrur dengan apa? Fathah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paham kan? Kalau diisyaratkan oleh Ibnu Hisham di matan, ya dia pilih di kasro. Pendapatnya orang-orang apa? Hijaz. Rata-rata yang kuat itu orang pendapat orang Hijaz karena dengannya turun Al-Qur'an. Karena dengan bahasanya orang Hijaz turun Al-Quran. Makanya banyak yang kuat itu dikuatkan dari bahasa adalah bahasanya orang Hijaz. Karena Allah memilih bahasa mereka sebagai bahasa apa? Al-Quran. Antum bisa paham ini? Makanya rata-rata yang kuat itu adalah Hijaz. Itu kebanyakannya. Selesai. Walamma faraqtu min dzikril mabni al-kasr. Dan tatkala saya sudah selesai dari menyebutkan mabni di atas kasro. Dzakartul mabni al-fath. Maka saya sebutkan yang mabni di atas fathah. Jadi sudah selesai kasro ya. Tadi. Dari yang disepakati dan yang diperselisihkan. Maka saya sebutkan yang mabni di atas apa? Yang mabni di atas? Fath. Wa mathaltuhu bi ahad asyara. Dan saya contohkan dengan apa? Saya contohkan dengan ahad asyara. Wa apa? Wa akhwatihi. Takul. Antum katakan. Ja'ani ahada asyara rojulan. Kalau rojulannya tamiz. Wa ra'aitu ahada asyara rojulan. Lihat itu ahada asyara. Tadi yang pertama padahal fa'il. Dia di fathah. Yang kedua ini maf'ulun bih tetap. Wa marartu bi ahada asyara rojulan. Bi fathil kalimataini fil ahwali salasa. Dan yang di fathah dua kata itu. Maksudnya ahada dan asyaranya. Dua kata kan itu? Di fathah dua kata itu di tiga keadaan. Wa kada taqulu fi akhwatihi. Demikian pula antum katakan pada kata apa? Akhwatihinya. Saudari-saudarinya. Illa itnai asyara. Kecuali 12. Iya. Fa innal kalimatul ula minhu dorob. Karena kalimat pertama dari itna asyara itu mu'rob. Itu kata duanya. Kalau asyaranya mabni tetap. Yang masalah yang mu'rob adalah apa? Kata dua. Angka dua. Bil alif ropan wa bil ya inasba wa jarro. Dengan alif ropanya dan dengan ya nasab dan jernya. Yaitu diikutkan kepada isim mutanna. Bukan diirob dengan irob isim mutanna. Tapi diikutkan kepada isim mutanna. Kan dia ini mulhak. Bukan isim mutanna tapi diikutkan. Dengan irobnya isim mutanna. Takul antuk katakan lihat. Ja'ani itna asyara rojulan fa'il. Marfu tanda ropanya dengan alif. Wa ra'aitu itnai asyara rajulan nasab tanda nasabnya ya. Wa marartu bi itnai asyara rajulan di jar tanda jarnya ya. Wa inna ma lam astatni irab hadi hada min itlaqi qawli wa akhwati. Masalahnya di matan tidak ada pengecualian kan? Seakan-akan itu 11 dan saudarinya masuk juga 12. Kenapa enggak dikecualikan? Di syara ada. Kenapa enggak dikecualikan? Iya kan? Ini masalah. Kadang orang memahami, kenapa tidak dikecualikan? Padahal ini tidak mutlak. Nah, sekarang belum jelaskan. Tiada lain. Lam astatni, saya tidak mengecualikan. Ini dibilang pemilik rumah lebih tahu. Kenapa dia katakan begitu? Saya tidak mengecualikan irob ini dari pengitlakan ucapanku dan saudari-saudarinya. Li'annani saat kuru fima ba'du annatnai watnatain. Yu'roban irobal musana mutlako wa in rukiba. Karena saya akan menyebutkan setelahnya bahwasanya itnain dan itnatain keduanya akan diirob dengan irob isim musana secara mutlak walaupun dia ditarkib. Tarkib maksudnya bersama 20, 10 tetap dia dimanapun tempatnya. Apakah dia berdiri sendiri hanya satuan, satuan dan puluhan sama saja. Dia tetap apa? Mu'rob. Tetap mu'rob. Jelas kan? Makanya itu alasannya kenapa belum tidak disebut, tidak sebutkan. Karena belum akan akan menyebutkannya apa? Setelahnya. Jelas kan? Jelas ini? Ini di sini, kalau di sini belum tidak sebutkan apa yang diperselisihkan. Iya. Walamma faraqtu min dzikril mabni 'alal fath. Dan tatkala saya sudah selesai dari menyebutkan yang mabni di atas fath. Dzakartul mabni 'alal dhamm. Maka saya sebutkan yang mabni di atas dhamm. Maka saya sebutkan yang mabni di atas dom. Wa mastartuhu bi qabl wa ba'd. Dan saya contohkan dengan kata qabl dan ba'd. Wa asyartu ila anna lahuma arba'a halat. Dan saya isyaratkan bahwasannya keduanya punya empat keadaan. Dari mana dia isyaratkan? Itu. Di matan. Kalau diidofakan, kalau dihilangkan mudofnya dan diniatkan, maknanya. Kata kalau dihilangkan mudof ilai, berarti pertama bisa dia tidak mudof. Tuh satu keadaannya. Yang kedua bisa dia mudof, tidak hilang. Yang ketiga bisa dia mudof, hilang mudof ilainya tapi diniatkan lafadznya. Itu ketiga. Yang keempat apa yang boleh sebutkan? Itu maksudnya diisyaratkan. Jelas kan? Jelas ini? Jadi isyaratkan. Ini harus antum pahami. Dari mana isyaratnya? Ya dari ucapan belum dimakan. Jika dihilangkan mudhof nilainya, mengisyaratkan berarti ada mudhof yang tidak hilang. Atau ada yang tidak diidofakan. Langsung dua itu. Dan diniatkan maknanya. Berarti ada mudhof ilai dihilangkan. Tapi diniatkan apa? Lafadznya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang disebutkan itu. Jelas ini? Alhamdulillah. Harus pahami itu. Ihdaha salah satunya. Perhatian. Ayakuna mudhofain. Keduanya itu qabl dan ba'd. Dia sebagai mudhof. Ada mudhof nilainya. Fai urobani nasban alat dorfiyah. Au qabdan bimin. Maka dia bisa di'irob nasab. Kalau nasab. Kalau ada mudhof, dia di sebagai mudhof. Terus ada mudhof nilainya. Maka dia di'irob mansub sebagai dorof. Maful. Maful apa? Maful fi. Atau dia bisa dijad dengan min. Ini keunggulannya. Kalau ada mudhof nilainya. Ada lafat. Maka dia boleh dinasab atau boleh dijad dengan apa? Min. Aku lihat. Jituka qobla Zaidin. Jituka ba'da Zaidin. Afatansibuhuma ala dhorfiyah. Antum nasab sebagai dhorof. Boleh juga antum jad dengan min. Boleh. Wa min qoblihi wa min ba'dihi. Boleh. Fatakfaduhuma bimin. Antum jad dengan min. Qala Allah Ta'ala. Jadi tidak selamanya di nasab dengan dhorof. Boleh dijad dengan apa? Min. Tapi syaratnya harus ada mudhof nilainya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuh qablahum. Ya? Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun? Sama. Ba'da. Qala Ta'ala, alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim. Lihat. Bisa dijar dengan apa? Min. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Min ba'di. Bisa dijar dengan apa? Min. Mana mudhof nilainya ini? Min ba'di ma? Ma. Isim apa? Mausul. Paham? Ini keadaan pertama. Dia keduanya sebagai mudhof, ada mudhof nilainya. Al-halatu tsaniya, keadaan kedua. Yudhaful mudhof ilai. Dihilangkan mudhof nilainya. Tapi wayun wa subutu labdi. Tapi diniatkan ada lafadznya. Perhatikan keadaan kedua. Dihilangkan mudhof ilainya, tapi diniatkan ada lafadznya. Apa yang harus dilakukan ini kalau dia begitu modelnya? Fayu urobanil irob al-madkur. Maka dia diirob dengan irob yang disebutkan tadi di atas. Yaitu dinasab di atas dorfiyah. Dan bisa dijad dengan apa? Min. Itu maksudnya. Sama dengan nomor satu. Itu artinya. Sama dengan keadaan pertama. Sama dengan keadaan pertama. Ya. Wala yunawwanan liniyatil idopah. Dan ingat. Dan tidak boleh antum tanwin. Dia tidak boleh antum baca qoblan min ba'din min qoblin. Tidak boleh antum tanwin. Wala yunawwanan. Tidak boleh antum tanwin. Kenapa? Karena ada niat disandarkan. Anda paham ini? Karena ada niat apa? Memang tidak ada mudhof nilainya. Kan biasanya kata kalau tidak ada al, tidak ada mudhof nilai ditanwin. Ini antum tidak tanwin. Kenapa? Karena antum niatkan idhofah. Lafadznya. Iya. Yeah. Wadhalika kaqaulih, demikian itu seperti perkataannya penyair, wa min qabli nada kullu maulan kullu maula qarabatin fama atafat maulan alaihil awatifu. Lihat, min qabli bisa dijar dengan apa? Min, dan tidak ditanwin karena diniatkan di sini adalah idhofah, ada mudhofun ilainya. Kalau nada bukan mudhof nilainya kan itu fi'il. Dan itu apa? Fi'il, tapi ada dihilangkan sebelumnya. Ar-riwayat tu biqob di qobl. Datang riwayat dengan penghilangan apa? Dengan dijar apa? Dijar qobl. Dibaca qobli. Bigoiri tanmin, tanpa tanmin. Ay wa min qobli dalika. Itu takdirnya. Fahudi padalika minal lafad. Maka dihilangkan dalika dari lafad. Wa qaddarahu sabita. Dan dia takdirkan ada. Wa qara al-Jahdari wal Uqaili, dan dibaca oleh al-Jahdari dan al-Uqaili, ya, lillahil amru min qabli. Ini di ayat tadi itu kan di syair, lillahil amru min qabli wa min ba'di. Dia baca kasrah bila qabdi dengan kasrah tapi bighairi tanwin, tanpa tanwin. Kenapa? Apa sebabnya? Yaitu min qablil ghalabi wa min ba'dihi Fahudi pal mudhaf ilai wa qaddara wujudahu sabita. Dihilangkan mudhaf nilainya dan dia takdirkan ada tetap lafadznya. Ini keadaan kedua. Al-halatus salitah, keadaan ketiga. Ayyu qata'a ani idhofa lafdhon wa la yun wal mudhaf ilaihi. Diputus dari idhofa secara lafadz dan tidak diniatkan mudhaf nilainya. Tidak diniatkan lafadznya, tidak diniatkan apanya? Maknanya. Tidak ada sama sekali. Pokoknya tidak ada idhof, tidak ada mudhof ilainya. Dalam lafadz dan dalam niat. Apa yang terjadi juga di sini? Fayu'roban aidon irobul madkur. Maka di'rob juga dengan i'rob yang disebutkan tadi itu pertama. Bisa masuk ala dzarfiyah. Dan bisa dijadikan dengan apa? Min. Walakinnahuma yunawwanan. Ini bedanya. Ini bedanya yang ketiga dan yang kedua. Akan tetapi keduanya di sini ditanwin. Kenapa? Ya karena dia tidak menjadi apa? Mudhof lagi. Tidak ada dalam lafaz, tidak ada dalam niat. Li'annahuma hina idin isman taman. Karena keduanya ketika itu isim yang sempurna. Tidak diidopakan. Kasairil asma'in nakirat. Seperti seluruh isim-isim nakirat. Seperti rojulun, kitabun. Sama. Fatakul, maka antum katakan. Ji'itu ka qoblan wa ba'dan. Nah, wa min qoblin wa min ba'din. Boleh nasab sebagai dzarfiyah. Ya kan? Dan boleh antum jadi dengan apa? Min. Qala syair, berkata penyair. Fasagha li asyrabu wa kuntu qoblan. Lihat. Qoblan. Akadu aghussu bil ma'il furat. Qoblan, syahid kita. Wa qara ba'duhum. Dan sebagian mereka membaca ayat tadi. Lillahil amru min qoblin wa min ba'din. Yaitu dia. Kasro dan tanwin. Bil qabdi wat tanwin. Dengan di qabdi dan tanwin. Keadaan terakhir. Al-halatu rabiah. Keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat. Ini yang disebutkan di matan. Ayyudafal mudhaf ilai. Dihilangkan mudhaf ilainya. Wayun wa ma'nah duna lafdi. Diniatkan maknanya tapi tidak lafadznya. Diniatkan maknanya tapi tidak apa? Lafadznya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Kalau maknanya diniatkan tanpa lafad. Fayu benayani hina idin ala dom. Ini disebut oleh Ibn Hisham. Maka keduanya ketika itu dimabnikan di atas apa? Dom. Kakiro atis sab'ah. Seperti kiro asab'ah dalam Al-Quran. Dalam ayat yang disebutkan tadi. Lillahil amru min qoblu wa min ba'du. Sama juga dengan ayat yang kita baca tadi. Iya. Wa qawli wa akhwatihima. Ucapanku dan saudari-saudari dari keduanya. Aradtu bihi asma'ul jihad as-sitt. Yang saya inginkan adalah isim-isim arah yang 6. Jadi sama ini. Atas bawah itu sama juga. Fauqa, tahta itu sama. Fauqa itu bisa, kalau fauqa kosong dari idhofah, bisa juga idhofah ada mudhof nilainya. Bisa juga idhofah dihilangkan mudhof ilainya tapi diniatkan lafadznya. Ini semua mu'rab. Kalau dibaca fathah maka antum bilang dorok. Dan bisa dijer dengan min. Makanya dibilang min tahtihal anhar. Min tahtiha. Sudah paham ini? Atau sama. Demikian pula depan, belakang. Kiri, kanan. Sama. Ada kan ada 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Sama dengan qabl dan ba'd. Sama dengan qabl dan ba'd. Jelas kan? Jelas ini ya? Wa awwal wa dun. Ditambah lagi. Maksudnya di samping arah yang 6, demikian pula awal wa dun. Sama juga. Awalu min awali. Dun min duni. Paham ini? Iya. Wa nahwahunna dan semisal dari mereka. Qala syair. Lihat berkata penyair. La amruka ma adri wa inni la aujalu. Ala ayyina ta'adul maniyata awalu. Dia baca dhamma. Awalu. Dia bilang. Dia baca dhamma di sini kenapa? Dan tanpa tanwin. Berarti ini keadaan yang keempat. Paham ini? Dimabnikan di atas apa? Dhamma. Kenapa? Karena di sini mudhof dia. Dan dihilangkan mudhof ilainya. Dan diniatkan apa? Maknanya. Qala akhar berkata penyair yang lain. Idza ana lam uman alaika walam yakun. liqa uka illa min wara'u wara'u. Min wara'u. Padahal ada min, tapi dia dibaca apa? Dhamma. Ini menunjukkan dia apa? Dia mabni di atas dhamma. Terpenuhi syaratnya di sini. Dia mudhaf, ada mudhaf ilainya, tapi dihilangkan dan diniatkan apa? Maknanya. Untuk paham ini? Itu dia. Selesaikan sedikit lagi. Sedikit lagi. Mabni di atas dhamma. Sudah kan? Sekarang tinggal mabni di atas apa? Sukun. Kita selesaikan. Walamma faraqtu min dzikril mabni ala dhamma. Katkala saya selesai dari menyebutkan mabni di atas dhom, dzakartul mabni ala sukun. Maka saya sebutkan yang mabni di atas sukun. Wa mathaltu lahu biman wa kam. Saya contohkan dengan man dan kam. Takul antum katakan ja'ani man koma, wa ra'aitu man koma, wa marutu biman koma liha mabni. Fatajidu man mulazamatan li sukun. Maka antum dapatkan man selalu dengan sukun. Fil ahwali salasati, dalam tiga keadaan. Wa kadat akul fi kam. Demikian pula antum katakan kam maluk, wa kam abdan malakta, wa bikam dirhamin ma ishtaraita. Sama, semua disukun. Fa kam fil mitalil awal fi maudhi rafin bil ibtida. Maka kam pada contoh yang pertama berada dalam kedudukan rafa sebagai mubtada tapi indah sibawai. Karena i'rabnya kam ini diperselisihkan oleh Sibawai dan Al-Akhfash. Biasa dua orang itu yang selalu berselisih. Menurut Sibawai, kam di situ mubtada. Paham gak ini? Tapi dia mabni di atas sukun. Tidak di doma. Padahal mubtada. Wa'alal qobariyah indal Akhfash. Dan menurut Al-Akhfash, dia khobar. Cuman dikedepankan. Kan isim-isim paham. Kan wajib dia di mana? Di depan. Itu jisai. Sama-sama marfu. Cuma satu bilang mubtada, satu bilang apa? Khobar. Kenapa dia di depan? Ya, laha sadrul kalam. Dia memiliki hak di mana? Di depan. Wa fitani, dan pada contoh yang kedua, timau di inasbin ala makuliyah. Pada contoh yang kedua berada dalam kedudukan nasab sebagai makul bil fi'li ladzi ba'da, dengan fi'il yang setelahnya. Pada contoh yang kedua mana? Wa kam abdan malakta. Asalnya wa malakta kam abdan. Cuma kan dia adalah isim istifham. Memiliki hak di mana? Di awal. Ini termasuk keadaan yang wajib dikedepankan maf'ulun bih. Sudah lewatkan di mutamimah. Iya kan? Kalau maf'ulun bihnya berupa isim istifham, maka dia wajib di mana? Di depan. Iya, sudah lewat kan? Di mutamimah. Di otak? Aneh aja kan? Alhamdulillah. Iya, ingat kembali. Ini keadaannya. Kan maf'ulun bih itu kan bisa diawalkan dari fi'il dan fa'ilnya secara jawazan dan secara apa? Wujuban. Paham kan? Contoh jawazan wa fariqon hada. Yang sudah lewat. Fariqon hada. Jelas kan? Iya. Ini termasuk yang wajib. Iya. Wa fitalit pada contoh ketiga, itu tadi. Bikam dirhamin istaroita. Bikam. Iya. Contoh ketiga, fimaudi ikhobdin bilba. Jelas kalau ini kalau huruf jer. Berada dalam kedudukan jer dengan ba. Wahya sakinatun fil ahwali talat kamataro. Dan dia sukun pada tiga keadaan sebagaimana antum? Lihat. Selesai. Walamma dakartul mabni ala sukun muta'akhiran. Tatkala saya sebutkan yang mabni di atas sukun dalam keadaan dia terakhir. Khosyitu min wahmi man yatawaham. Maka saya khawatir dari sangkaan orang-orang yang menyangka annahu khilaful asl. Bahwasanya ini menyelisih asalnya. Kan biasanya itu kalau orang menyebutkan yang pokok itu pasti pertama. Kemudian yang kedua dan berikutnya itu cabang dari yang pertama. Anda paham? Karena coba antum lihat tadi Ibnu Hisham. Sebutkan mabni di atas sukun ke berapa? Terakhir kan seharusnya disebutkan apa? Pertama kan itu asal. Makanya belum ikutkan kata kalimat dah pada fa'atu hadal waham. Maka saya angkat, saya tolak sangkaan ini biqauli dengan ucapanku wahwa aslul bina. Ini sukun adalah asal bina. Kalau seandainya belum awalkan, tidak perlu ini kalimat. Tapi karena belum akhirkan, maka perlu ditambahkan apa? Asal bina. Jelas kan? Jelas kan? Karena kalau ada sangkaan harus dihilangkan. Kalau ada sangkaan harus dihilangkan. Alhamdulillah, masya Allah. Selesai isim. Iya, alhamdulillah. Tinggal fi'il. Jadi isim untuk tahap awal ini selesai. Tinggal nanti i'rab anunya. Alamat i'rab. Alamat i'rab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Untuk baca kitab kita belum lanjut ya, karena belum ada tempat yang untuk yang membaca. Nanti kita berencana di sini kan. Entah gimana Dimas. Tergantung Dimas ini. Ya. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu. Karena ini kita masih biasakan. Di bawah saja ini alhamdulillah kita baru mulai. Yang kita masih raba-raba menyelesaikan tempat baru ini. Like-nya bagaimana, di mana posisinya. Iya, kita masih lihat mana yang cocok. Alhamdulillah. Jadi sabar-sabar dulu sedikit. Kita cukupkan, alhamdulillah. Dipahami semua itu ya? Atau tidak paham? Paham ya? Kembali mi nyawanya. Ya, siapa tahu berapa lama ini hilang lagi. Kembali ya. Sudah mulai kembali mi nyawanya. Hah? Kembali ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Kembali di Fadli. Nyawamu kembali ji. Antum paham ji? Atau tidak? Tidak paham? Oh iya. Alhamdulillah. Mana satu lagi guru SD? Tidak paham ji? Hah? Masih kurang paham? Tidak bilang dari tadi. Ini saya mau ditutup baru bilang kurang. Intinya mabni itu pegang ke buku dasar saja dulu. Mabni itu bisa di atas dhamma, kasro, fathah, sukun. Asal mabni sukun. Cuman ada beberapa kata dalam bahasa Arab diperselisihkan mabni atau mu'rab. Gitu sih. Ada yang diperselisihkan dia mabni di atas kasro atau mu'rab. Seperti hadami, amsi. Gitu sih. Dah? Sudah paham? Alhamdulillah. Dah?